Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita pada al-usul as-salatah. Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah memulai risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk beristianah dengan mengucapkan kalimat tersebut, juga meminta barokah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sunnahnya Nabi Sulaiman salawatullah alaihim ajma'in. Adapun lafzul jalalah Allah, adalah nama yang nama-nama yang lain itu kembali kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak boleh dikatakan apa? Allah namanya apa? Nama Allah apa? Ar-Rahim itu namanya Allah, begitu ya, dibalik. Ar-Rahman Ar-Rahim namanya Allah, begitu. Ya. Tapi yang benar apa? Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ar-Rahman dijelaskan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu ismun minal asma'il mukhtassah billahi azza wa jal la yutlaqu ala ghairih. Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Tidak boleh menamai orang dengan apa? Ar-Rahman. Ya. Jadi nama Ar-Rahman seperti nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi apa? Kekhususan. Ya. Tidak boleh kita menamai orang dengan Allah. Tidak boleh kita menamai orang dengan Ar-Rahman. Ya. Warrahmanu maknahu al-muttasibu birrahmatil wasi'ah. Ya. Sedangkan nama Ar-Rahman maknanya adalah yang disifati dengan rahmat yang sangat luas. Ya. Itu makna dari nama Ar-Rahman. Karena setiap nama Allah itu mempunyai apa? Makna. Maknanya berarti apa? Sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai nama Ar-Rahman berarti mempunyai sifat rahmah, yang rahmatnya itu sangatlah luas, ya. Sedangkan Ar-Rahim, kata beliau, yutlaqu 'ala Allahi 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi, boleh digunakan, ya, digunakan untuk nama Allah juga untuk yang lainnya, dibolehkan. Boleh saja kita menamai orang putra kita atau orang lain, ya, dengan Ar-Rahim. Wa ma'nahu, sedangkan maknanya Dzurrahmah al-wasilah, yang memiliki rahmat yang wasilah, tersampaikan kepada makhluk-makhluknya yang dirahmati. Ya. Ar-Rahman Dzurrahmatil wasi'ah, maka Ar-Rahman sang pemilik rahmat yang luas. Warrahimu Dzurrahmatil wasilah, sedangkan Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya. Ya. Fa idza jumi'a saral muradu birrahim al-musil rahmatu ila may yasha'u min ibadihi. Maka apabila terkumpul kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, seperti di dalam Bismillahirrahmanirrahim, ini terkumpul, ya, satu ayat, ya, jadilah maknanya Ar-Rahim itu dengan yang memiliki rahmat yang diberikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi yuqlabun. Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki dan Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya lah akan dikembalikan. Ya. Jadi kata Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama dengan kata Al-Islam dan Al-Iman. Ya. Islam apabila disebut secara bersamaan maka dia terpisah. Apabila disebut sendiri maka saling mencakup. Ya. Kita mengatakan umpamanya saya muslim, berarti juga apa? Mukmin. Ya. Saya mukmin, berarti juga apa? Muslim. Ya. Ketika dikumpulkan maka maknanya berbeda. Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan lahiriah. Apa saja? Ada lima, ya kan? Ya, ini bukan batasan. Cuma lima ini adalah yang pokok. Kemudian bercabang darinya berbagai amaliah-amaliah yang lainnya. Ya. Apa yang pertama? Qaulu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, menunaikan salat. Yang ketiga, membayar zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, mengamalkan atau beribadah haji bagi yang mampu. Ya. Sedangkan iman ketika dikumpulkan dalam satu ayat atau hadis, iman ditafsirkan dengan apa? Amalan-amalan batiniah yang tidak nampak adanya di dalam apa? Hati. Ya. Iman kepada Allah, Rasul, para rasul, para malaikat, terus kitab-kitab, yaumil akhir, dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik ataupun yang buruknya. Ini kalau terkumpul ya. Kalau terpisah maka sama-sama di sini dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman maknanya yang memiliki rahmat yang maha luas, sedangkan Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang Allah berikan rahmat ini kepada siapa yang Allah kehendaki ya. Kalau dirincikan, Ar-Rahman Allah merahmati semuanya, baik yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang bermaksiat, yang munafik, semuanya mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi rahmat yang lahiriah, diberi makan ya, diberi kesehatan, diberi minum, menikah, bisa ketawa ya, bahagia, diberikan kepada siapa saja, binatangnya ya, semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim ketika dikumpulkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim bermakna apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Allah berikan hidayah al-iman, Allah berikan hidayah dengan ketaatan, kekhusuan ya, bertauhid, berislam, beriman. Nah ini rahmat yang khusus. Jadi ketika berkumpul maknanya masing-masing gitu ya. Ketika dipisah maka Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sama saja ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama saja. Nah, baik. Kemudian setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. I'lam, ketahuilah, dijelaskan apa itu al-ilm, ketahuilah, atau al-ilm, berilmu. Apa makna ilmu? Definisi ilmu, huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ya. Idrak, mengetahui ya, sesuatu sesuai apa adanya dengan pengetahuan yang pasti ya. Idrakan jaziman ay yakinian, pengetahuan yang betul-betul yakin ya. Kata idrak di sini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, hatta idza adrakahul gharaqu, menceritakan Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah ya, hatta idza adrakahul ghoraku, hingga ketika Fir'aun diliputi oleh apa, air, tenggelam ya. Jadi barakallahu fikum, yang namanya idrak itu apa, meliputi, air meliputi Fir'aun itu dinamakan apa, idrak ya. Jadi kalau diterjemahkan ya, meliputi sesuatu sesuai dengan sesuatu itu apa adanya ya, dengan idrakan jaziman ya, dengan peliputan yang pasti, maksudnya mengetahui, meliputi begitu. Taib. Adapun asyai, sesuatu itu disebutkan di dalam Al-Quran, kalau sesuatu yang tidak wujud, ini terjemahan ya, asy-syai' diterjemahkan dengan sesuatu, tapi asy-syai' itu sendiri khusus pada sesuatu yang memang sudah ada, gitu ya. Jadi kalau tidak ada itu tidak dinamakan asy-syai'. Hari kiamat sudah ada belum? Jawabannya belum ya. Nah, maka itu tidak dikatakan asy-syai'. Gitu ya. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Bukankah datang suatu masa di mana manusia itu tidak bisa dikatakan sesuatu yang bisa disebut. Ya. Jadi yang namanya sesuatu itu sudah ada. Ya, sudah ada wujudnya, sudah terjadi ataupun sedang terjadi. Sudah ada begitu. Jadi kalau yang tidak ada itu tidak dikatakan apa? Asy-syai. Sehingga di sini lebih tepat dikatakan apa? Mengetahui sesuatu yang ada ataupun yang belum ada, begitu, dengan pengetahuan yang pasti, yang benar, yang yakin, ya. Sehingga ilmu itu termasuk mengetahui perkara yang sudah lewat, yang sedang terjadi, khobar yang akan datang, yang belum terjadi, khobar tentang hari kiamat, ya. Itu namanya apa? Al-ilm. Nah, wa maratibul idraki sittun, dan tingkatan al-idrak pengetahuan itu ada 6. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah al-ilm, ilmu itu sendiri, yaitu sebagaimana dijelaskan tadi, wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu ya, yang sudah ada, terjadi, masa lalu, akan datang, ataupun pada hari kiamat nanti ya. Khabar-khabar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, maka semuanya adalah ilmu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, para rasulnya, kitab-kitabnya, terkait dengan syariat, ya, halal haram, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di hari kiamat nanti, maka semuanya itu adalah al-ilm. Tingkatan yang kedua, ya, dari tingkatan pengetahuan, yaitu al-jahlu al-basit. Al-jahlul basit, bodoh. Al-basit yang menengah, ya, sederhana. Wa huwa adamul idrak bil kulliyah, yaitu tidak mengetahui secara keseluruhan. Ya. Umpamanya ditanya, Ambon itu di mana? Ya, saya tidak tahu. Ini namanya apa? Al-jahlul basit. Ya. Apa hukum sholat dengan menoleh ke samping atau ke atas begini? Ya. Saya tidak tahu. Ini namanya apa? Jahlul al-basit. Nah, kemudian yang ketiga, al-jahlul murakkab, bodoh yang bertingkat, ya. Biasanya kita menyebutkan apa? Kuadrat gitu ya, pangkat dua. Bodoh kuadrat. Wa huwa idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu dari sisi berbeda dengan kenyataannya. Ya. Ditanya, Ambon itu di mana? Wah, saya mau menjelaskan ini, tahu, di Seram. ingin memberitakan kepada orang lain bahwa dirinya tahu, padahal apa? Jawabannya salah. Ini namanya apa? Jahlun murakab. Sudah tidak tahu, itu yang pertama. Yang keduanya apa? Dia ingin memberitahu orang kalau dirinya itu tahu, padahal tidak tahu. Hukum sholat menghadap ke atas, ke langit. Apa hukumnya? Oh, enggak apa-apa. Ini namanya apa? Jahlun murakab. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak boleh yang semacam itu, haram melihat ke atas. Ini tidak diperbolehkan. Atau mendahului imam. Imam ruku, kemudian bangkit dari ruku, dia mendahului. Kalau tidak sengaja enggak apa-apa. Kembali lagi mengikuti imam. Ditanya hukumnya, tidak mengapa, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada dosa. Nah, ini namanya jahlun murakab. Yang benar apa? Haram, tidak diperbolehkan. Tingkatan pengetahuan yang keempat, al-wahmu. Wahuwa idraku syai'i ma'ahtimali diddin rajihin. Pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan itu ada kemungkinan lain yang itu lebih benar, lebih kuat. Jadi kalau ditanya umpamanya, jawabannya kemungkinan ini, kemungkinan itu, bingung dia. Namun dia malah memilih apa? Sesuatu yang ternyata salah. Ini namanya al-waham. Seperti tadi kita ditanya umpamanya hukum sholat menghadap kiblat, wajib atau sunnah? Bingung dia. Kemudian dia menjawab apa? Sunnah. Tidak menghadap kiblat berarti enggak apa-apa, begitu. Ini namanya waham. Jakarta di mana? Menjawab di Sumatera atau di Jawa ya. Dia mengatakan di Sumatera. Ini namanya apa? Waham. Yang kelima, asyak, ragu-ragu. Wahuwa idraku syai mahtimalin musawin. Pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan adanya yang lain yang itu sama. Ini seperti apa contohnya? Apa contohnya kira-kira? Iya. Ini biasa kadang-kadang terjadi mungkin di dalam sholat, itu ya. Di dalam sholat, umpamanya sholat zuhur, ragu-ragu. Ini sudah rokaat yang ketiga atau rokaat keempat? Tidak bisa dia menentukan mana yang lebih dekat kepada kebenaran, tigakah, duakah, tigakah, empatkah umpamanya. Ini dikatakan apa? Asyak. Memilih tiga, yang empat juga sama tingkatannya. Memilih empat juga, yang tiga sama tingkatannya. Nah, lalu bagaimana kalau begini? Kalau dalam sholat memilih yang sedikit ya, memilih yang sedikit kemudian disempurnakan, artinya dihitung tiga rokaat ya. Kemudian masuk empat rokaat salam, kemudian apa? Sujud sahwi dan salam. Atau nanti bisa dirujuk kalau syak itu sujud sahwinya itu setelah salam atau sebelum salam. Nah, ini juga ragu ini, ya. Nah. Tayib. Yang keenam terakhir. Adzan. Wa huwa idraku syai'i ma'ihtimali diddin marjuhin. Pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan itu ada lawannya yang tingkatannya marjuh atau di bawahnya. Ya. Ini seperti barakallahu fikum. Ya, kita contohkan dengan sholat tadi. Ya. Sholat zuhur ragu. Ya. Bukan ragu apa? Ada dhon yang lebih dekat. Ya. Jadi dia bingung antara tiga atau dua, tapi dia lebih cenderung lebih dekat kepada apa? Hitungan tiga. Ya. Begitu ya. Ini namanya dhon. Ya. Jadi dua sesuatu yang dia bisa memilih salah satunya yang itu lebih kuat, itu namanya dhon. Dan dhon juga ini bisa dikatakan dengan yakin. Ya. Dhon juga bisa dikatakan dengan al-yakin. Wa annahum dhannu apa? Allan yab'atsallahu ahada. Nah, mereka menyangka dengan yakin bahwa Allah SWT tidak akan membangkitkan seorang pun. Ya. Nah. Kita selesaikan tentang al-ilm. Wal ilmu yang qasimu ila qismain. Dan ilmu terbagi menjadi dua bagian. Daruri wa nadhari. Fad-daruri, sedangkan ad-daruri yaitu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadharin wal istidlalin. Pengetahuan terhadap sesuatu dengan sendirinya daruri, ya, di mana tidak perlu adanya pembahasan dan pendalilan. Seperti pengetahuan kal ilmi bi anna an-nara haratun mathalan. Seperti pengetahuan terhadap api bahwa api itu panas, ya. Perlu enggak? Dalilnya apa api itu panas? Tidak perlu, ya kan? Harus diadakan penelitian, ya. Dengan apa umpamanya masuk ke laboratorium, nah, tidak perlu, ya. Jadi secara sendirinya seorang itu sudah mengetahui api itu panas. Ini namanya al-ilmu ad-daruri. Kemudian yang kedua an-nadhari, ya. Ma yahtaju ila nadharin wastidlal, yang membutuhkan adanya penelitian dan istidlal, pendalilan. Kal ilmi biwujubin niyati fil wudu, seperti pengetahuan wajibnya niat ketika berwudu. Ya. Dalilnya apa? Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan yakni ibadah itu harus ada niatnya. Ya. Atau semua amalan ibadah tergantung pada niatnya, apakah dia mendapat pahala atau tidak. Ya. Kalau niatnya ikhlas, maka dapat pahala. Kalau tidak, tidak mendapatkan pahala. Jadi, barakallahu fikum, wudu harus diketahui. Ia membutuhkan niat dan niatnya harus diluruskan. Ya. Ini membutuhkan apa? Pendalilan dari ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, atau istimbat dari keduanya. Ya. diketahui dengan adanya hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat. Ya, ini perbedaan antara al-ilmu ad-daruri dan al-ilmu an-nadhari. Wallahu a'lamu shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.